Di sini biasanya kan di samping membersihkan juga mengkhususkan hari, ya. Setiap hari Kamis misalnya. Ya, jadi ada dua tinjauan di sini. Kalau dari sisi membersihkan, membersihkan sebatas untuk diketahui itu kuburan, ya, masih boleh. Terutama apalagi di masyarakat atau di apa namanya alam kita, ya, yang subur, kalau tidak dibersihkan akhirnya penuh dengan rumput, ya. Ketika penuh dengan rumput mungkin mayasan itu sudah nggak kelihatan lagi, mungkin nggak kelihatan kalau itu kuburan. Nah, ini malah nggak benar, mungkin orang akhirnya nggak tahu itu kuburan, terinjak-injak, ya kan, ya, kambing situ, tinggon di situ dan lain-lain. Nah, ini kan nggak benar. Makanya untuk apa namanya situasi alam kita, membersihkan kuburan sebatas diketahui itu sebagai kuburan boleh, karena itu mewujudkan tujuan daripada apa menghargai kuburan itu dalam batasan syariat. Tapi kalau sudah ada unsur berlebihan, ya, kadang sampai wah bersih sekali, apalagi sampai di semen, apalagi itu yang tidak boleh. Itu yang dari sisi membersihkan. Dari sisi kedua yaitu merutinkan setiap hari Kamis atau setiap hari apa, setiap Ramadan atau setiap Idul Fitri. Nah, mengkhususkan waktu seperti itu tidak boleh. Tapi kita seperlunya. Kenapa enggak boleh mengkhususkan waktu? Karena ada larangan dari Nabi. Nabi katakan, "Allahumma la taj'al qabri 'idan." Nabi berdoa dalam doanya, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai id." Id ini maksudnya ya yang dikunjungi secara rutin berulang-ulang. Ya, Nabi melarang seperti itu. Makanya sahabat tidak ada yang rutin punya hari tertentu dalam seminggu atau dalam sebulan ziarah kubur Nabi, enggak ada. Sahabat padahal dan dekat tinggal sini situ, ya kan? Enggak ada. Nah, jadi merutinkan waktu enggak boleh. Jadi kapan diperlukan lakukan. Ya.